Salah satu artis asli kelahiran Kota Kretek Kudus, kita aturkan untuk Anda. Yuk, kita panggil sama-sama ada Anita Salindo, New Metro, pasti aja. Oh, suka tak kesukaan lalu.